Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, pada hari ini kita telah mengkaji, akan mengkaji surat Yunus ayat 39. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, bal kazzabu bima lam yuhitu bi'ilmihi walamma ya'tihim ta'wiluh kazalika kazzabal ladzina min qablihim fanzur kaifa kana akibatu zalimin. Bahkan yang sebenarnya mereka mendustakan apa yang mereka belum mengetahuinya dengan sempurna, padahal belum datang kepada mereka penjelasannya. Demikianlah orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan rasul, maka perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang zalim itu. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ayat ini tentu saja terkait erat dengan kondisi yang terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW masih hidup, dan pada waktu Al-Quran diperdengarkan, maka kita menemukan kaum kafir Quraisy itu ada yang mendustakan, penduduk Madinah, Yahudi dan Nasrani terutama ada yang mendustakan. Karena apa? Karena ketidaktahuan mereka tentang konten isi dari Al-Quran tersebut. Bima lam yuhitu bihi ilm. Kita banyak menemukan manusia ini menjadi orang yang berprasangka buruk karena dia tidak mengakui, mengetahui hakikat sebenarnya. Untuk itu perlu ada pekan perkenalan, perlu ada saling kenal, saling asah, saling asih, saling asuh. Untuk itu pepatah Arab mengatakan annasu a'da uma jahilu, manusia musuh dari apa yang tidak diketahuinya. Di sini Al-Quran mengajarkan kepada kita, mari belajar, mari mencari tahu dengan berpikir yang jernih, berpikir yang matang, berpikir dewasa. Jangan a priori sebelum kita mengetahui. Boleh jadi apa yang kita dugakan, apa yang kita tuduhkan itu tidak sebenarnya terdapat pada sosok orang tersebut atau terdapat pada agama tersebut. Karena apa? Karena walaupun ini dulu terjadi, maka sekarang pun kita masih menemukan banyak orang memiliki image miring terhadap Islam. Islam identik dengan teroris, Islam identik dengan orang yang kolot, pemarah, kolot, jorok, miskin. Padahal sebenarnya kita menemukan tidak demikian halnya. Itu adalah individu dan itu tidak mencerminkan Islam secara keseluruhannya. Maka di sini sebenarnya marilah kita mengkaji Al-Quran sebenarnya, karena di situ kita akan menemukan bagaimana sebenarnya Al-Quran itu mengajarkan tentang kebersihan, Al-Quran itu mengajarkan tentang kecerdasan meraih ilmu setinggi-tingginya, Al-Quran itu mengajarkan kepada kita tentang kebaikan, menyebarkan kasih sayang, dan Al-Quran itu mengajarkan kepada kita untuk tidak menzalimi, karena akibat dari kezaliman itu akan merugikan diri sendiri. Silakan Ustaz Fajrul atau Ustaz Ardiansah. Iya, terima kasih Ustaz Zainal. Memang kalau kita mengkaji beberapa hari belakangan ini berkaitan dengan Al-Quran, maka jelas sekali bahwa Allah subhanahu wa ta'ala melakukan defense, pembelaan luar biasa terhadap eksistensi Al-Quran ini. Mengapa demikian? Karena memang Al-Quran ini sumber yang paling utama, dan ketika validitasnya diragukan oleh manusia dan kemudian itu keraguan itu merasuk ke dalam hati manusia sehingga menjadi suatu keyakinan pula, maka ketika itu runtuhlah keyakinan terhadap Islam. Artinya ketika seseorang sudah tidak lagi mempercayai Al-Quran sebagai wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka para ulama mengatakan dia sudah kafir dan kharijum minal millah, keluar dari Islam, kalau dia tidak meyakini bahwa Al-Quran itu sebagai wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mengapa demikian? Karena ketika dia sudah tidak lagi mempercayai bahwa Al-Quran itu adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak akan ada lagi sumber yang pasti yang dapat dijadikan pedoman dalam beribadah, bermuamalah, dan yang lain-lainnya. Dan tentunya di dalam permasalahan akidah, tidak ada patokan yang jelas dan standar yang dapat dijadikan acuan dalam beribadah dan dalam menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, atau dalam kata yang lain, dalam menjalankan ajaran agama yang lebih luas. Maka daripada itulah kalau dilihat di sini, kembali Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, bal kadzabu bima lam yuhitu bi'ilmi. Mereka telah berdusta padahal mereka sendiri tidak memiliki pengetahuan tentang apa itu sebenarnya Al-Quran. Dan kemudian Allah menyebutkan alasan yang lain, hey Muhammad, bahwa umat-umat terdahulu pun telah mendustakan kitab ya apa yang aku turunkan. Orang-orang Yahudi mempreteli isi-isi Taurat, begitu juga dengan isi-isi Injil. Mereka preteli, mereka rubah-rubah sesuai dengan hawa nafsu mereka. Dan hal yang sama mereka coba terhadap Al-Quran. Tetapi kali ini Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan kesempatan kepada orang-orang, baik itu orang Yahudi, orang Nasrani, bahkan mungkin orang yang mengaku dirinya sebagai Muslim, untuk mencoba-coba merusak Al-Quran walau hanya satu huruf pun. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin akan memelihara Al-Quran itu dari perubahan redaksional ataupun pemahaman yang menyimpang. Tetap saja kita menjumpai setiap abad, setiap waktu, di banyak tempat, orang-orang yang mempelajari Al-Quran, dan bahkan dapat dipastikan bahwa satu-satunya kitab di muka bumi ini yang orang tidak pernah putus membacanya adalah Al-Quran. Jadi subhanallah, banyak sekali keutamaan-keutamaan, bukti-bukti nyata, fakta-fakta yang dapat dilihat dengan mata telanjang tentang kebesaran dan keagungan Al-Quran. Mungkin ini dari saya. Iya. Yeah. Memang kalau kita lihat dari Al-Quran ini, ketika Allah berfirman bal kadzabu, sebetulnya tanpa bal ini, dengan kata-kata kadzabu itu menunjukkan masa yang telah lalu. Tapi ketika dimasuki bal kadzabu ini adalah untuk menekankan bahwasanya mereka yang betul-betul mendustai. Ini adalah hal yang sangat aneh. Kenapa? Karena dikatakan dalam Al-Quran bima lam yuhitu bi ilmihi, sedangkan mereka mendustakan Al-Quran itu padahal mereka belum mengetahui dengan sempurna arti dalam Al-Quran tersebut. Walamma ya'tihim ta'wiluh, artinya bahwasannya belum datang kepada mereka penjelasan yang sempurna tersebut. Maka di sini kenapa Allah berfirman seperti ini? Ini adalah menunjukkan bahwasannya kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihi, menunjukkan apa? Menunjukkan mereka sudah mendustai sebelum mereka, dan sebelum mereka dengan kekuburan mereka, dengan kekafiran mereka. Padahal Allah juga mengatakan bahwasannya orang-orang ini sudah banyak diberikan Allah pintu maaf, pintu untuk bertobat, tapi nyatanya juga mereka masih tetap mendustai. Itulah orang-orang yang mendustai. Padahal Allah juga memberikan ancaman di akhir ayat ini, fandur kaifa kana akibatuz zalimin, lihatlah nanti bagaimana akibat ataupun azab yang Allah turunkan bagi orang-orang yang berbuat zalim. Di sini perlu ditekankan bahwasanya yang menjadi pelajaran di sini adalah manusia selalu merupakan musuh terhadap apa yang mereka tidak ketahuinya. Nah, inilah yang selalu mereka kerjakan. Padahal Al-Quran diturunkan belum sangat sempurna mereka mengetahui artinya, tapi dengan ketidaksempurnaan mereka tidak mengetahui artinya itu, mereka terus mendustakan Al-Quran tersebut. Inilah tingkat kekufuran mereka yang paling tinggi. Iya, kalau kita melihat Ustaz Zainal, bahwa ayat-ayat Al-Quran yang kita baca setiap hari tidak pernah terasa bosan, dan senantiasa seperti yang dikatakan oleh Profesor Abdullah Darras, bahwa senantiasa ketika kita membaca Al-Quran itu ada pancaran-pancaran sinar yang dapat kita tangkap, dan itu seakan-akan baru. Ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, meninggal dunia, dan ketika itu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu sempat marah kepada orang-orang yang mengatakan bahwa Muhammad telah meninggal, bahwa Muhammad telah mati. Beliau sempat marah kepada para sahabat yang mengumumkan berita tersebut, karena menurut Umar bahwa Muhammad belum meninggal, Muhammad belum mati begitu. Karena kalau mati maka matilah Islam ini, begitulah anggapan daripada Umar ketika itu. Sampai akhirnya datanglah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum membacakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul." Jadi ketika itu apa kata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, seakan-akan ayat itu baru turun padaku pada saat itu. Padahal Umar bin Al-Khattab kita tahu orang yang sangat cerdas terhadap Al-Quran dan orang yang senantiasa berteman dengan Al-Quran. Tetapi boleh jadi karena ada sesuatu yang menyelimuti hatinya sehingga dia bisa lupa terhadap ayat-ayat suci Al-Quran, dan ada sesuatu yang baru yang datang kepada hatinya. Jadi dengan membaca Al-Quran dan insya Allah mencoba mengikuti kajian tafsir Syekh Mutawalli Sha'rawi hari demi hari, ayat demi ayat ini, insya Allah kita akan mendapatkan pencerahan-pencerahan dari ayat Al-Quran ini, dan keberkahan tentunya didatangkan Allah Subhanahu Wa Taala dikala kita senantiasa berteman dan membaca Al-Quran. Saya kira itu. Iya, kita juga menemukan baru-baru ini, sebenarnya ini juga kajian lama yang dilakukan oleh para orientalis, tapi nampaknya Indonesia dengan kajian yang baru mencoba membuat Al-Quran edisi kritis. Jadi bagaimana Al-Quran itu dikritisi dengan mengatakan bahwa Al-Quran yang dibuat oleh Utsman itu adalah hasil rekayasa Utsman bin Affan, sehingga itu masih memiliki tolak ansur, memiliki hal-hal yang masih mungkin kita kritisi. Dia tidak melihat bahwa ini Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena al-manqul ilai nabi tawatur. Artinya ada yang turun secara tidak mutawatir, dan itu boleh jadi Al-Quran, tetapi karena jumlah sanadnya tidak banyak sehingga mereka mengatakan ini bukan Al-Quran, padahal itu adalah bagian Al-Quran. Maka dia menemukan banyak sekali ditemukan dalam tafsir ada kiroah-kiroah selain apa yang ditemukan di dalam Al-Quran yang sudah mutawatir itu. Contohnya kita menemukan tulisan Maliki Yaumiddin itu bisa dibaca dengan Maliki Yaumiddin, Malaka Yaumaddin, Maliku Yaumaddin, Malika Yaumaddin. Jadi bisa sampai 7 bacaan untuk satu tulisan Maliki Yaumiddin. Jadi mereka berusaha untuk membuat Al-Quran edisi kritis. Tentu saja ulama-ulama Islam mengatakan ini cerita lama yang sudah dikembangbiakkan oleh orientalis, cuman sekarang umat Islam mencoba mendengung-dengungkan edisi kritis ini sehingga terlihat suatu hal yang baru, padahal bukanlah suatu hal yang baru. Karena apa? Karena kita mengetahui bersama Allah Subhanahu wa taala telah begitu memelihara Al-Qur'an, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, kami menurunkan Al-Qur'an dan kami langsung menjaganya. Maka kita menemukan tidak ada di dunia ini kitab suci yang masih berpegang utuh dengan bahasa aslinya, yaitu bahasa Arab. Karena apa? Karena Taurat dengan bahasa Ibraninya, Injil dengan bahasa Suryaninya, sekarang kita tidak menemukan tulisan asli dari bahasa tersebut, dan kita tidak menemukan bahasa Injil, baik Taurat, Perjanjian Baru, Perjanjian Lama, dengan bahasa aslinya. Suatu hal yang menurut kita Al-Quran terpelihara dengan baik, dengan Rosem Utsmani dan bahasa Arabnya. Walaupun kita menemukan ada Rosem Maghribi, tetapi kalau kita menemukan Rosem Maghribi dengan Rosem Utsmani tidak ada perbedaannya kecuali dalam huruf waw, fa dan qaf. Fa tidak ditulis, tetapi dia wawnya agak naik ke atas buntutnya, sementara qafnya itu titiknya cuma satu. Itu saja perbedaannya. Dan kalau kita membaca Al-Quran di Masjidil Haram, selain Rosem Utsmani kita juga menemukan Rosem Maghribi. Jadi tidak benar apabila pemerintahan Arab Saudi membakar semua habis Rosem Maghribi dan meninggalkan satu Rosem, yaitu Rosem Utsmani. Tidak. Pemerintahan Arab Saudi juga masih mencetak ulang Rosem Maghribi di samping dengan Rosem Utsmani yang sudah ada. Karena apa? Karena memang ini tidak perlu dibenturkan, cuman perbedaan huruf fa dan qaf. Pemeliharaan Al-Quran juga kita menemukan ada usaha-usaha pada waktu pemerintahan Anwar Sadat di Mesir pada tahun 1970-an. Itu ada usaha bagaimana Al-Quran ditulis dengan Rosem Imla'i, karena Rosem Utsmani itu adalah rekayasa dari Utsman bin Affan. Tetapi alhamdulillah lajnah dari Al-Azhar University membantah itu dan mengatakan Rosem Utsmani adalah tauqifi dari Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak boleh dirubah menjadi Rosem Imla'i. Dan alhamdulillah kita menemukan sampai sekarang Al-Qur'an masih utuh dengan Rosem Utsmaninya dan dalam bahasa Arab, dan terjemahan Al-Qur'an bukanlah merupakan Al-Qur'an. Ini sangat berbeda dengan apa yang dianut oleh umat-umat Nasrani, Kristiani, Yahudi, di mana mereka mengatakan Injil dalam versi bahasa Indonesia, dalam versi bahasa Batak, bahasa Jawa atau bahasa daerah atau bahasa dunia lainnya itu adalah Injil yang sebenarnya. Sementara umat Islam berpegang teguh bahwa terjemahan itu bukanlah Al-Qur'an. Terjemahan itu adalah terjemahan makna Al-Quran dan tidak bisa sedikit pun dikatakan bagian dari Al-Quran. Ini merupakan bukti pemeliharaan Allah terhadap Al-Quran. Alhamdulillah umat Islam di seluruh dunia menikmati Al-Quran dengan bahasa Arab itu. Yang menyedihkan malah yang heboh, yang reot, yang sewot itu yang bukan membaca Al-Quran dengan bahasa Arab. Sementara yang membaca Al-Quran dengan bahasa Arab sangat menikmati walaupun dia bukan orang Arab. seperti orang Indonesia pada saat ini yang tidak bisa bahasa Arab, tetapi seperti kata Ustaz Ardiansa sebagai pengajian-pengajian sebelumnya, mereka sangat menikmati Al-Quran yang berbahasa Arab itu karena dia menenteramkan jiwa. Dan apalagi kalau kita bisa memetik makna-maknanya, makna-maknanya itu akan dapat membahagiakan dia, tidak saja apabila diamalkan sebatas di dunia ini, tapi terlebih lanjut sampai di akhirat kelak. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana balik ya, ana jemput.